Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Setelah kita belajar dari tata cara rukuk, meletakkan kedua telapak tangan dengan jari jemari terbuka pada lutut, seakan menggenggam lutut, dan kedua tangan terpasang seperti tali busur yang terpasang pada busur. Nah, telah disebutkan beberapa riwayat. Berikutnya, meluruskan punggung sejajar dengan kepala. Meluruskan punggung secara seimbang dan sejajar dengan kepala. Tidak ada bagian dari punggung yang agak turun, dan tidak ada bagian dari punggung yang naik terangkat. Jadi rata, ya, lurus, rata, seimbang. Dan sejajar dengan kepala. Kepala juga, tidak ada yang didongakkan, tidak ada yang ditundukkan. Ya. Dalam masalah ini, tentang sifat ini telah datang beberapa hadis. Hadis Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama, hadis Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Aisyah رضي الله تعالى عنها. نتيجة حديث. حديث أبو حميد الساعدي. حديث البراء بن عازب. حديث عائشة. أدكم حديث أبو حميد الساعدي. حديث أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. حديث ينطنج. من يفتك. مروايتك. Sifat tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam mulai dari takbiratul ihram hingga akhir salat, dan itu dihadiri oleh 10 sahabat. Dia meriwayatkan menyifatkan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam dengan kehadiran 10 sahabat bersamanya. Itu hadis Abu Hamid As-Sa'idi. Nah, potongan hadis yang diinginkan sekarang ini, sebagian potongan hadis telah lewat sebelumnya terkait dengan masalah posisi tangan. Ya, sebelumnya telah lewat terkait dengan tata cara tangan. Nah, saat ruku sebenarnya telah lewat itu mungkin. Lihat Abu Hamid Sa'idi. Yang diinginkan sekarang terkait dengan sifat punggung saat ruku dari hadis Abu Hamid, potongannya adalah pada riwayat Al-Bukhari, lafadznya thumma hasara dhahrahu, kemudian beliau Nabi alaihi salatu wassalam hasara, artinya merundukkan punggungnya hingga lurus sejajar, ya, dengan kepalanya. Hasara dhahrahu, merundukkan punggungnya hingga lurus sejajar dengan kepala. Lurus, rata, seimbang, sejajar dengan kepala. Itu makna hasara dhahrahu. Riwayat Al-Bukhari. Riwayat Abu Dawud. Pada riwayat Abu Dawud ada tambahan. Ada tambahan ghaira mughni'in ra'sahu. Ghaira mughni'in ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya. Tidak mendongakkan kepalanya. Nah, ghaira mughni'in ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya. Nah, jadi tidak didongakkan begini. Pada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Pada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, lafaznya summa'tadala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam i'tadala ruku' dengan seimbang. Ruku' dengan seimbang antara punggung dan kepala. Punggungnya lurus, rata sejajar dengan kepala. Falam yasubba ra'sahu, falam yasubba ra'sahu, maka ya beliau tidak menundukkan kepala. Falam yasubba ra'sahu, tidak menjatuhkan kepalanya, ya tidak menumpahkan, yang menjatuhkan, menurunkan, tidak menundukkan kepalanya, tidak turun begini. Walam yuqni'hu, dan tidak pula mendongakkannya, tidak pula mendongakkannya. Jadi betul-betul i'tadalah, rukuk dengan seimbang, punggung lurus, rata sejajar dengan kepala. Nah, tidak ada dari punggung dan tidak dari kepala yang terangkat atau turun. Nah, baik, kepalanya tidak diturunkan, ditundukkan, ya, tidak boleh diomakan. Nah, ini hadis Abu Humayd. Baik, berikutnya hadis Al-Bara. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع كان النبي adalah Nabi صلى الله عليه وسلم biasanya إذا ركع apabila beliau ruku basata ظهره beliau meluruskan punggungnya. Ya. Yani beliau merukuk dengan punggungnya rata. Nah. Basata, yakni menghamparkan ya punggungnya dengan rata. Basata. Basata seperti dari kata menghamparkan, seperti halnya mengikat, dihamparkan. Nah, seperti itu punggungnya dihamparkan ini. Nah, ya rata sejajar dengan kepala. Nah, itu makna basata dhahrahu. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Nah, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salatin Nabi, sifatul salat. Kemudian hadis Al-Bara dengan lafaz ini lebih jelas lagi. Riwayat berikutnya ini hadis Al-Bara dengan lafaz kana idza ruk'a, kana idza raka'a adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a Apabila ruku, lau subba ala zahri ma'un lastaqarra. Lau seandainya subba ditumpahkan ala zahrihi, di atas punggungnya, ma'un air, lastaqarra, niscaya air itu tinggal di punggungnya, tidak tumpah. Berarti seimbang sekali. Lau subba ala zahrihi ma'un lastaqarra, seandainya sub ditumpahkan ala zahri, di atas punggungnya ma'un air, lastaqarra, maka air itu diam tinggal di atas punggungnya. Nah, berarti memang tidak ada yang miring, seimbang sekali. Jika tidak miring ke kanan, kan akan jatuh ke kanan, tumpah ke kanan. Jika miring ke kiri, kemudian jika agak merunduk, ya, ke depan, akan mengalir ke depan. Jika agak mendongak, akan mengalir ke belakang. Tapi ini tidak tinggal, berarti memang rata, seimbang. Nah, sejajar. Baik, hadis ini riwayat Ad-Darqutni dalam Al-Ilal dan riwayat Bahsyal ini mungkin jarang kita dengar. Jelas ini salah satu perawi hadisnya yang ditemukan oleh Al-Albani. Bahsyal dalam tarikh wasit. Wasif itu salah satu wilayah di Irak. Nah, di Irak. Di Irak itu ada Kufa, Basra, Wasif. Ya, ada Baghdad. Baghdad, Kufa, Basra, Wasif. Nah, itu Irak. Itu nama-nama yang disambat itu. Nah, negeri-negeri itu semua dipenuhi oleh ahli hadis. Ada kitab tarikh wasif dikarang oleh Bahsyal. Dia mengeluarkannya di mana? Menurut Al-Albani rahimahullah, sanadnya hasan dan terangkat menjadi sahih li ghairi. Yani sahih dengan penguat-penguat syawahid. Yani ada riwayat-riwayat lain yang semakna yang menjadi penguat-penguatnya dengannya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, dalam kitab As-Sahihah pada nomor 3331. Yani di sana penjelasan lengkap masalah hadis ini. Penjelasan lengkap tahqiq hadis ini. Meskipun hadis ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi yang disahihkan di sana. Namun rinciannya lebih lengkap, tahqiqnya bisa dilihat dalam As-Sahihah nomor 3331. Ini hadis Al-Bara. Yang terakhir hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a وكان إذا ركع لم يسخف رأسه ولم يصوبه وكان إذا ركع dan adalah Nabi عليه الصلاة والسلام إذا ركع jika beliau ruku lam yuskhis رأسه. Beliau tidak mendongakkan kepala. Lam yuskhis ra'sahu, tidak mendongakkan kepala. Walam yusawwibhu. Dan tidak pula menundukkannya. Jadi rata sejajar dengan punggung. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Tetapi hadis ini termasuk yang dikritik. Nah, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Quran. Namun ada sedikit ya dari hadis-hadis tersebut ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menuai kritikan. Namun yang mengkritik tidak sembarang, memang yang ahli. Nah, baik. Hadis ini termasuk yang menuai kritik. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menyebutkan hadis ini dalam Bulughul Maram, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walahu illatun, walahu illatun, dan hadis ini memiliki illat, memiliki cacat. Apa cacatnya? Dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, sanadnya putus. Ya, ada bagian dari sanad yang terputus. Munqati', ada inqita', keterputusan pada sanad antara Abul Jauza'i dengan Aisyah. Ada inqita', putus antara Abul Jauza'i dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Ternyata Abul Jauza yang meriwayatkan dari Aisyah, dia tidak mendengar hadis dari Aisyah. Abul Jauza tidak mendengar dari Aisyah. Lam yasma' min Aisyah. Tidak mendengar hadis dari Aisyah. Jadi putus pada bagian ini. Pada bagian antara Abul Jauza dan Aisyah. Tetapi hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, sahih dighairi, dengan syawahid, dengan penguat-penguatnya dalam Al-Irwa. Ya, dalam Al-Irwa pada nomor 316. Nomor hadis dalam Al-Irwa 316. Nah, jadi meskipun ada inqita', namun ada penguat-penguat hadis-hadis yang semakna dengannya menguatkan sehingga dinilai sahih oleh Al-Albani, sahih li ghairi, sahih karena penguatnya. Nah, di antara penguatnya adalah hadis Abu Sa'id As-Sa'idi yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini tiga hadis, hadis Abu Sa'id As-Sa'idi, hadis Al-Bara dan hadis Aisyah. Hadis-hadis yang semakna dan saling menguatkan satu sama lainnya. Kesimpulan dari hadis-hadis itu, apa yang telah kita dengar, Nabi Alaihissalam jika rukuk, beliau ya membentangkan basaqa dhahrahu, membentangkan punggungnya, menghamparkan, membentangkan punggungnya, hasara dhahrahu, ya membentangkannya dengan seimbang, ya sejajar dengan kepalanya, hingga jika ditumpahkan di atas punggungnya air, maka air itu diam tinggal di atas punggungnya dan tidak jatuh, tidak tumpah ke bawah, ya tinggal diam di atas punggungnya, menunjukkan seimbangnya, ratanya, dan sejajar dengan kepalanya tidak didongakkan dan tidak diturunkan. Itu kesimpulannya. Nah, semua hadis-hadis ini yang kita dengar sifatnya adalah amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi di sana ada hadis riwayat terkait dengan al-musyi' fi salati, pria yang tidak tahu salat itu yang diajari salat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan bukan oleh Abu Hurairah tapi sahabat lain namanya Rifa' bin Rafi'. Ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis itu, yaitu Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu. Pada riwayat tersebut dia telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yakni ada hal-hal yang diriwayatkan oleh Rifa' bin Rafi' yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Tentang al-musik di salat. Tentang orang yang tidak tahu salat itu yang masuk ke masjid disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, tidak bisa, kemudian Nabi mengajarinya tata cara salat yang sah yang benar. Nah, selain Abu Hurairah ada sahabat lain yang meriwayatkan namanya Rifa' bin Rafi' di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal, beberapa perkara yang diriwayatkan oleh Rifa' bin Rafi' yang tidak ada pada hadis Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Di antara yang diriwayatkan oleh Rifa' bin Rafi' adalah Nabi memerintahkan, ya, pria tersebut sahabat yang diajari itu untuk meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan diperintahkan untuk membentangkan punggungnya dengan lurus. Nah, Nabi mengatakan kepadanya, "Idza raka'ta fadha' rahataika 'ala rukbatayk." Riwayat Rifa' bin Rafi'. "Idza raka'ta," kata Nabi kepada yang musyfi salat itu, tidak tahu salat dia jadi, "Idza raka'ta," apabila kamu rukuk, Fadha' rahatayk, maka letakkan kedua telapak tanganmu ala rukbatayk, pada kedua lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik. Thumma farrij baina asabi'ika. Kemudian farrij, ya, baina asabi'ik. Kemudian buka jari jemarimu. Pisahkan. Farrij baina asabi'ik. Pisahkan antara jari jemarimu. Pisahkan. Ini yani buka. Bisa jangan dirapatkan. Nah. Farrij. Pisahkan. Sehingga ada celah satu sama lainnya. Nah. Ini riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Dalam sahih keduanya, sahih Ibn Khuzaimah dan sahih Ibn Hibban, sebutkan dalam sifat salat Nabi oleh Al-Albani rahimahullah. Riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam sahih keduanya, sahih Ibn Khuzaimah dan sahih Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Riwayat lain juga dari hadis yang sama, riwayat dari Rifa' bin Rafi', hadis al-musyfi fi salat yang dari salat oleh Nabi SAW tersebut, lafadznya, "Fa'idha raka'ata faj'al rahatayk." Fa'idha raka'ata, kemudian apabila kamu rukuk, "Faj'al rahatayka 'ala rukbatayk." Maka hendaknya engkau meletakkan rahatayk, kedua telapak tanganmu, 'ala rukbatayk, pada kedua lutut. Sama dengan yang sebelumnya. Ada perintah ini. "Wamjud dhahrak." Nah, di sini pada riwayat ini ada perintah "wamjud dhahrak." Ya. Bentangkan punggungmu dengan lurus. Ya. "Wamakkin liruku'ik." Dan mantapkan rukukmu. Yang diruku dengan tumaknina maksudnya. Nah, benar-benar ruku dengan tenang. Permantap rukukmu itu maksudnya. Ini riwayat Ahmad Abu Dawud. Riwayat Ahmad Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Al-Albani rahimahullah dan sifat salat Nabi. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan bisanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, dua riwayat yang kita dengar ini, ketika Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, maka terbangun di atasnya hukum yang akan kita dengar nanti. Baik. Jadi seluruh tata cara sifat rukuk telah kita dengar, telah kita pelajari. Nah, berikutnya kita akan masuk untuk mempelajari mana kriteria yang wajib dari rukuk, kadar yang wajib, mana yang mustahab dari seluruh uraian tata cara yang telah kita pelajari. Keinginan melihat menatap tempat sujud, nah, akan menyeret kepada mendongak. Jika antum ingin meliriknya, maka matanya harus naik begitu. Oleh karena itu sudah kita belajar, ya. Nah, dalam hal ini normal dan menatap ya ke sekitar itu saja di bawahnya. Nah, ini tujuannya supaya khusyuk. Hanya saja sebagian orang karena terpancing melihat tempat sujud, dan memang itu salah satu pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Nah, dan yang lainnya. Tetapi akibatnya apa? Tanpa terasa, akhirnya kepala mendongak. Karena dia ingin melihat tempat sujud ke depannya, mendongak. Kan begitu. Sekarang kita akan pelajari, barakallahu fikum, kriteria yang wajib terpenuhi dalam mengerjakan ruku. Yang jelas ini semua yang kita pelajari, nara tujuh, ini yang sempurna. Itu sempurnanya. Mana yang wajib, mana yang mustahab, kita akan pelajari sekarang. Kriteria yang wajib terpenuhi dalam mengerjakan ruku diperselisihkan oleh ulama. Ada khilaf di antara ulama, mana kriteria, apa kriteria yang wajib terpenuhi dalam mengerjakan ruku. Nah, pendapat yang pertama mengatakan wajib merunduk. Ya, wajib merunduk, yakni yang disebut insina. Yanhani insina'an. Yanhani insina'an. Merunduk, melakukan insina hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Jadi jika ada orang rukuk, ya, merundukkan punggungnya, tetapi kedua telapak tangannya belum bisa mencapai kedua lututnya, belum bisa menyentuh kedua lututnya, berarti tidak sah rukuknya. Jika hanya sampai batasan itu, merunduk sedikit kemudian dia balik lagi, tidak sah rukuknya, tidak sah sholatnya. Jadi dia harus merunduk hingga kedua telapak tangannya bisa menyentuh lututnya. Tetapi tidak wajib meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Tetapi tidak wajib meletakkannya pada lutut, melainkan mustahab. Jadi wajib merunduk insina dengan kadar, ya, merunduk hingga kedua telapak tangannya bisa menyentuh kedua lutut, tetapi tidak wajib meletakkannya. Meletakkan kedua telapak tangan di lutut hanya mustahab. Bisa difahami? Jadi jika ada yang rukuk merunduk, ketika rukuk dia merunduk, kadar merunduknya kedua telapak tangannya tidak bisa mencapai lututnya, berarti tidak sah rukuknya. Jika kedua lututnya bisa menyentuh, kedua telapak tangannya bisa menyentuh lututnya, berarti rukuknya sudah sah. Apakah wajib meletakkan kedua telapak tangan? Tidak wajib. Hanya mustahab. Ini mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, nah, mazhab Ahmad, mazhab Imam Ahmad yang menjadi mazhab Hambali, mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab Syafi'i, pendapat Malik dan jumhur ulama, pendapat Ahmad, mazhab Hambali, pendapat Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, pendapat Malik dan jumhur ulama. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. An-Nawawi dalam Al-Majmu', Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan kriteria ruku yang wajib, yaitu wajib merunduk hingga lebih dekat kepada posisi ruku sempurna daripada berdiri sempurna. Ini kriterianya lebih rendah dibanding yang pertama. Yang penting dia sudah lebih dekat kepada posisi rukuk sempurna daripada berdiri sempurna. Nah, berdiri sempurna kan begini ya. Rukuk sempurna begini. Ini rukuk sempurna, ini berdiri sempurna. Jadi dia merunduk hingga lebih dekat ke rukuk sempurna daripada berdiri sempurna. Berarti sampai segini. Ini rukuk sempurna, berarti jika sudah begini, berarti sudah sah. Karena itu lebih dekat daripada rukuk sempurna. Jika begini, lebih dekat ke berdiri, tidak sah. Al-Muhim. Naam, ini pendapat yang kedua. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Pendapat sebagian fuqaha Hanabilah dinukil dalam kitab Al-Insaf. Ini sebagian fuqaha Hanabilah menyelisih mazhab Hanbali berpendapat yang pendapat ini dan dinukil dalam Al-Insaf. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dua pendapat ini bersaing dalam hal kekuatan pendapat, bersaing dua pendapat ini. Nah, meskipun sepertinya yang lebih kuat yang pertama, yang rojah pertama insyaallah, yaitu pendapat jumhur. Yang paling lemah pendapatnya di sini Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang penting merunduk sedikit sudah sah. Sendiri merunduk sedikit sudah sah. Ini Abu Hanifah. Lihat beliau. Nah, dan ini salah. Ini yang paling lemah dalam hal ini. Baik. Jadi dua pendapat ini yang kuat. Pendapat yang pertama yang kita dengar dari Imam Ahmad mazhab Hanbali, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, pendapat Malik dan Jumhur di Sibalan Nawawi Ibnu Qudamah. Dan pendapat yang kedua, pendapat sebagian fuqaha Hanabilah termasuk Ibnu Utsaimin. Nah, dua pendapat yang telah kita dengar. Dan menurut mereka, ya, yang pertama dan yang kedua ya, bagi yang pertama pun yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, ya, meletakkan kedua telapak tangan pada lutut itu hanya mustahab, tidak wajib. Membuka jari jemari seakan menggenggam lutut itu mustahab, tidak wajib. Menjauhkan kedua siku dari lambung, ya, dengan memasang kedua tangan dengan mantap seperti tali busur itu sehingga terjauhkan siku dari lambung itu mustahab. Meluruskan punggung dengan seimbang, ya, membentangkan punggung dengan seimbang, sejajar dengan kepala, itu hanya mustahab. Andaikan ada gundukan, ada yang naik, ada yang turun, ya, kepala ada yang mendongak, ada yang turun, ya, tidak masalah karena itu hanya mustahab. Seimbang, punggung terbentang, ya, dengan rata, terbentang rata, seimbang, sejajar dengan kepala, tidak ada bagian yang naik dan turun, itu semua mustahab menurut mereka. Berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat yang telah disebutkan. Nah, jadi ini menurut bahwa ini semua mustahab yang kita dengar, mulai dari meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, membuka jari jemari seakan menggenggam lutut, menjauhkan kedua siku dari lambung, meluruskan punggung dengan seimbang bersama kepala, membentangkan punggung dengan rata dan seimbang sejajar dengan kepala, ya, itu semua mustahab berdasarkan amalan Nabi SAW. Ini pendapat Al-Imam Ahmad, mazhab Hanbali. Pendapat Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i, ya, wallahu alam. Pada mazhab Maliki bagaimana? Yang jelas ini yang bisa nukil sekarang pendapat Ahmad mazhab Hanbali dan mazhab Asy-Syafi'i, pendapat Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i dalam Al-Mughni dan dalam Al-Majmu'. Dan ini dibenarkan oleh An-Nawawi Didukung oleh Nawawi, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Baik. Ada sebagian perkara ini yang diselisihi oleh Al-Albani rahimahullah, ada sebagian disepakati Al-Albani, ada sebagian diselisihi oleh Al-Albani. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan. Jadi pendapat Al-Albani paling ketat. Paling ketat. Ya. Beliau mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut. Mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut. Jadi tidak cukup hanya merunduk hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh lutut meskipun tidak diletakkan, tapi harus diletakkan. Al-Albani wajib. Nah, Al-Albani rahimahullah berpegang dengan hadis Rifa' bin Rafi tadi yang sudah disebutkan. Riwayat Rifa' bin Rafi tentang hadis al-musyi' fi shalati itu. Nah, riwayat Rifa' bin Rafi pada riwayatnya Nabi alaihi wasallam memerintahkan al-musyi' fi shalati, dia jadi dalam salat itu diperintahkan, sudah kita dengar tadi lafaznya riwayatnya, diperintahkan untuk meletakkan kedua telapak tangannya. Juga hadis Sa'd bin Abi Waqqas yang telah lewat dalam Sahih Muslim, ya, umirna, kami diperintah, nah, bil akuf ala ar-rukab, kami diperintah untuk meletakkan telapak tangan pada lutut. Nah, Al-Albani juga, bahkan bukan hanya itu, Al-Albani juga mewajibkan membuka jari-jari tangan seakan menggenggamnya. Ya, jadi jika ada orang yang ruku meletakkan telapak tangannya di lutut dan tidak dibuka jari-jarinya pada mazhab Al-Albani, itu sudah salah dan melanggar, sudah meninggalkan kewajiban. Karena Al-Albani mewajibkan harus dibuka jari-jari. Kenapa? Karena pada hadis Rifa' bin Rafi tadi yang saudara bacakan, riwayat Rifa' bin Rafi, ada perintah itu. Wa farrij baina asabi', ketika Nabi mengajari pria tersebut, pria sahabat tersebut al-musyi' fi shalati radhiyallahu an, Nabi mengajarinya wa farrij baina asabi', dan buka bisa dan terjadi jari-jari. Perintah itu menunjukkan wajib kata Al-Albani. Dan juga Al-Albani mewajibkan membentangkan punggung dengan rata dan seimbang. Khusus punggung. Ya, khusus membentangkan punggung dengan rata dan seimbang juga diwajibkan oleh Al-Albani. Kenapa? Karena juga ada pada riwayat Rifa' bin Rafi tadi yang telah dibacakan. Wamdud. Ya. Wamdud dhahrak. Wamdud dhahra. Nah, bentangkan punggung ya dengan rata. Dibentangkan dengan rata, jadi jangan ada yang naik dan ada yang turun. Jangan bengkok. Lurus membentang rata. Diperintahkan berarti wajib. Nah, ini pendapat Al-Albani rahimahullah. Nah, menyisi yang kita dengar di atas. Ya. Dalam tiga hal tersebut, meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, membuka jari jemari dan membentangkan punggung dengan rata dan seimbang, semuanya diwajibkan Al-Albani rahimahullah. Adapun yang lainnya, beliau pun mengatakan mustahab, karena yang lainnya tidak ada dalam hadis Rifa' bin Rafi', sehingga hanya amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ala kulli hal, ini rincian, ya. Namun tentunya kita selalu ingin mengambil yang terbaik, ya, baik dikatakan wajib atau mustahab, ya, yang jelas mustahab bukan berarti untuk ditinggalkan, tapi mustahab untuk dikejar, karena itu kesempurnaan, pahalanya lebih sempurna. Maka ikuti tata cara salat Nabi yang telah kita pelajari semuanya dari yang kita dengar, baik yang wajib maupun yang mustahab, yang diperselisihkan maupun yang disepakati. Nah, ya, dari pendapat-pendapat yang terkuat tersebut, sempurnanya itu dan pahalanya sempurna. Nah, barakallahu fikum. Berarti tersisa pembahasan kita adalah zikirnya, ya. Nah, zikirnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullah khairan.